sejak lama aku berdiri dalam sepinya rongga hati, tak satu pun ku mampu menjawab. Hanya padamu ku bertanya lewat setiap sujud. Setiap sujudku.